Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan syurut, syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk seorang ahli waris dari ashabul furud mengambil fardnya masing-masing. Yang mendapatkan bagian setengah telah kita bahas syarat-syaratnya, yang mendapatkan bagian seperempat juga telah kita bahas syarat-syaratnya, dan seterusnya, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan juga 1/6. Syarat-syarat yang telah kita bahas itu ma'khudz, terambil dari nusus, dari nas-nas Alkitab dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam as-sahihah. Maka wajib bagi kita untuk menerapkan hukum-hukum itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, dalam firman-firman-Nya. Naam, masih tersisa beberapa pembahasan penting di akhir pembahasan ini, ya. Naam, di akhir pembahasan ashabul furud, ya, yaitu terkait dengan warisan nenek ketika mereka berkumpul. Ketika dalam satu kasus ada dua nenek atau lebih. Kita sudah mengisyaratkan pembahasan ini ketika, ya, membahas hak-hak yang didapatkan oleh nenek, ya, yaitu 1/6. Ya. Taib, kita baca apa yang ada dalam buku ini. Nah, kita baca saja, ikhwan, harfian. Warisan nenek dan keadaan mereka saat berkumpul. Warisan nenek dan keadaan mereka saat berkumpul. Telah berlalu pembahasan, ya, siapakah nenek yang termasuk dari ahli waris. Ya, jadi tidak setiap nenek itu termasuk dari ahli waris. Nah, nenek yang termasuk ahli waris adalah yang disebut dengan jaddah sahihah, nenek yang sahihah. Dan juga telah kita pelajari siapa nenek yang bukan termasuk ahli waris, yaitu jaddah fasidah. Nah, jadi perempuan di atasnya ibu dan ayah kita semuanya dikatakan apa? Nenek. Jadi perempuan di atas ibu kita, ya, semuanya adalah apa? Nenek. Perempuan di atas ayah kita semuanya juga apa? Nenek. Berarti kan banyak sekali perempuan di atas itu, ya. Tapi tidak semua nenek-nenek itu adalah ahli apa? Waris. Naam. Dhabitnya mudah, ikhwan. Dilihat nasabnya. Jika di dalam nasab nenek itu ada, ya, orang yang bukan termasuk ahli waris, maka berarti nenek tadi bukan termasuk ahli waris. Nah, dan yang dimaksud dengan orang yang bukan ahli waris di dalam nasab adalah, ya, bapaknya ibu, abul ab, apa, abul um, ya, bapaknya apa, ibu, ya, bapaknya ibu itu bukan ahli waris. Jadi kalau ada yang bertanya apa atau apakah termasuk nenek yang sahihah atau fasidah, ya, ibunya, ya, bapaknya ibu, nah, ibunya, bapaknya ibu, apa ini, nenek fasidah, karena bapaknya ibu bukan termasuk ahli waris. Nah, ibunya apalagi, ya, bapaknya ibu bukan ahli waris, ya. Nah, Taib. Ibunya bapak. Ahli waris. Nah. Ibunya bapak. Di situ tidak ada bapaknya ibu. Ya. Taib. Jadi kalau kita mendapatkan ya di dalam nasab nenek yang sedang kita bahas itu adalah orang yang bukan termasuk ahli waris, maka nenek ini dikatakan sebagai jaddah fasidah. Nenek yang apa? Fasidah. Nah. Taib, sehingga sangat mungkin ikhwan, karena orang-orang di atas ibu kita dan orang-orang di atas ayah kita yang wanita itu semuanya dikatakan apa? Nenek. Sehingga sangat mungkin di dalam kasus kematian terkumpul beberapa orang apa? Nenek. Bisa 2 orang nenek, 3 orang nenek, 4 orang nenek, ya. 10 orang nenek juga mungkin. Ya. Secara apa namanya? Kemungkinan, walaupun secara kenyataan apa? Ya, jarang didapatkan, ya. Baik. Nenek macam mana yang bisa berkumpul sampai 10? Berarti umurnya panjang namanya. Umurnya panjang, ya. Sangat panjang. Ya. Paling-paling berkumpul 2 nenek, ya. 3 nenek, ya mungkin, ya. Taib. Ya, kalau istilah kita buyut, ya. Ya, buyut itu kan ya mungkin masih ada namanya. Taib. Berarti kalau buyut itu adalah ibunya ibu, ya kan? Nah, kalau ibunya ibu, nanti ada juga ibunya ibu, ibunya ibunya ayah, ibunya ayah. Ini semuanya apa? Nenek. 4 di situ semuanya adalah jaddah apa? Sahihah. Ibunya ibu, yaitu buyut. Nenek buyut. Ibunya ayah, ya. Taib, ya. Ibunya ayah dan ibunya ibu. Ya, berarti kan di situ sudah berapa? 4, ya, kalau buyutnya masih hidup semua. Nah, bahkan ada lagi, artinya mungkin kumpul berapa ya sampai buyut kalau kita lihat kenyataan yang ada. Nah, ketika beberapa orang nenek itu berkumpul, ya lalu bagaimana? Ya, bagaimana penyelesaiannya? Taib, kita baca ikhwan. Dalam prakteknya, ketika beberapa nenek berkumpul dalam sebuah kasus, ya, kita akan mendapatkan berkumpulnya nenek itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, berkumpulnya nenek itu tidak lepas dari 3 apa? Keadaan. Keadaan yang pertama, nenek yang berkumpul itu memiliki derajat yang sama, levelnya sama. Ya, tanpa melihat arah dari ayah atau arah dari apa? Ibu. Namun levelnya, tobakotnya, derajatnya apa? Sama. Ya. Taib. Seperti ibunya, ayahnya ayah. Ya. Ini berarti buyut, ya. Ya. Ibunya ayah. Ini juga apa? Buyut. Ya, ya kan? Semuanya buyut. Nah. Ada yang paham bahasa Jawa enggak? Nenek, buyut, terus apa? Nenek buyut atas apa? Nenek sanggah. Sanggah ya. Sanggah ya. Iya, sanggah. Nah. Ya. Eyang, buyut, sanggah. Ayah atasnya sanggah. Hah? Ada lagi kan istilah lagi namanya. Jadi cicit ke bawah. Cucu cicit. Kalau ke atas eyang atau simbah kemudian sanggah. Baik. Itu yang dimaksud satu level. Ya. Ibunya, ayahnya ayah atau ibunya apa? Ayah. Ini sederajat dan arahnya sama. Sederajat dan arahnya sama, yakni melalui jalur siapa? Ayah, ketemunya di ayah. Ya. Atau arahnya berbeda. Levelnya sama namun arahnya berbeda. Ibunya ibunya ibu dan ibunya apa? Ayah. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, tidak ada khilaf, tidak ada pembahasan, ya, bahwasanya mereka ini semuanya mendapatkan ya, 1/6 ya, berserikat. Kalau levelnya sama, ya, tidak dibahas. Ya. Nah, kalau mereka ini semuanya berkumpul, 4 orang ini, ibunya, ayahnya, ayah. Ibunya, ibunya, ayah, ya. Ibunya, ibunya, ayah. Ibunya, ibunya, ibu. Berarti empat orang apa? Nenek. Levelnya semuanya apa? Sama. Yaitu level canggah. Ya. Taib. Mereka semuanya apa? Ya. Berserikat di dalam seperenam. Nah, intinya satu level. Apakah satu level itu sama arahnya atau beda apa? Arahnya, ya. Berlaku apa yang dibagikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, bahwasanya seperenam itu dibagi rata untuk nenek. Yang kedua, keadaan yang kedua yaitu ketika berkumpul antara nenek-nenek tetapi levelnya apa? Berbeda. Levelnya berbeda. Yang satu level eyang, yang satu level apa? Canggah. Baik. Maka di sini tidak lepas dari dua kemungkinan. Ya. Ya. Yang levelnya tinggi itu adalah yakni afwan, yang level atau dua level beda ini arahnya sama. Atau dua level ini arahnya apa? Beda. Nah. Falandur ikhwan. Baik, kita lihat. Nah, jika levelnya itu berbeda dan arahnya sama, ya. Arahnya apa? Sama. Dari ayah ibu semua atau dari ayah semua, ya. Maka level yang jauh itu, ya, tertutupi, terhalangi dengan yang apa? Dekat dengan apa? Mayit. Ibunya, ibunya, ibu. Ketemu ibunya, ibu. Ya, sama-sama nenek, ya atau tidak? Dan arahnya sama, yaitu ibu. Nenek dari pihak ibu. Maka, ya, nenek dari pihak ibu yang dekat ini, ibunya ibu menghalangi ibunya, ibunya, ibu. Ya. Taib, contoh yang lain. Ibunya, ibunya, ibunya, ayah. Ketemu dengan ibunya, ayah. Ya. Levelnya sama atau berbeda? Berbeda. Arahnya sama. Ya, ini arah dari pihak apa? Ayah. Maka ibunya ayah ini menghalangi ibunya, ibunya, ibunya ayah. Begitu ya. Level beda, arah apa? Sama. Yang dekat dengan mayit menghalangi yang jauh dari apa? Mayit. Ya. Baik, kita baca ya, kawan. Yang kedua, disepakati pula bahwa nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh apabila mereka satu arah. Nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh apabila mereka satu arah. Nah, seperti ibunya ayah, ini nenek, ya kan? Menghalangi ibunya, ayahnya ayah. Baik, ini sama-sama nenek dan sama-sama dari arahnya siapa? Ayah. Maka yang dekat, ya, ibunya ayah menghalangi ibunya, ayahnya ayah. Taib, wabillahi taufiq. Demikian pula, ya, apabila nenek yang dekat adalah nenek dari ayah arah ibu, nenek dari arah ibu, ya, menghalangi nenek yang jauh dari arah siapa? Ayah. Ini juga tidak ada khilaf. Ya. Arahnya berbeda, ya. Yang yang dekat dengan mayit adalah dari arah siapa? Ibu. Tidak ada khilaf di sini menghalangi ya nenek yang jauh dari arah siapa? Ayah. Nah, taib. Jadi ibunya, ibunya, ibu itu menghalangi ibunya, ibunya, ayahnya, ayah. Ya. Taib. Intinya, ya, yang dekat menghalangi yang apa? Jauh. Jika arahnya sama. Atau ya arahnya berbeda, namun yang dekat dengan mayit adalah dari arah siapa? Ibu. Ini menghalangi ya nenek yang jauh dari arah apa? Ayah. Hasolal khilaf, terjadi khilaf pada kondisi yang ketiga. Nah, yaitu apabila nenek yang jauh itu dari arah ibu. Apabila nenek yang jauh itu dari arah ibu. Misalnya ibunya, ibunya, ibu. Sementara nenek yang dekat dengan mayit adalah dari arah siapa? ayah, contohnya ibunya ayah. Nah di sini ya terjadi khilaf, apakah yang dekat itu menggugurkan yang jauh? Ya. Tapi yang dekat adalah dari arah ayah, yang jauh adalah dari ayah apa? Ibu. Dan ini lebih kuat sesungguhnya. Nah, kehubungan dengan apa? Dengan ibu, karena kita sedang berbicara ahli waris perempuan ini namanya. Jadi nenek dari pihak ibu memiliki kekuatan ya, tersendiri daripada nenek dari pihak apa? Ayah. Maka dalam urutan pun nenek dari pihak ibu disebutkan dulu sebelum nenek dari pihak ayah. Nah di sini terjadi khilaf. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan pokoknya yang dekat menghalangi yang apa? Jauh. Pokoknya seperti itu. Walaupun yang dekat itu adalah dari pihak ayah. Ya. Karena dia dekat ya menggugurkan ya, yang jauh, walaupun yang jauh itu dari pihak apa? Ibu. Nah. Tetapi yang rajih dalam masalah ini, wallahu alam, ya. Nenek yang jauh dari pihak ibu itu tidak digugurkan oleh nenek yang dekat dari pihak ayah. Kenapa demikian? Karena meskipun jauh levelnya, ya, tetapi nenek dari pihak ibu itu lebih kuat dari sisi ibu adalah asas dalam warisan nenek. Ya, yang menjadi asas poros itu adalah apa? Ya, ibu. Ya. Sehingga mereka berserikat dalam ya, seperenam, wallahu a'lam. Nah. Ketika kita ingin melihat lebih dalam ya tentang dalil atau siapa di antara para sahabat atau ulama yang berpendapat, bisa dilihat dalam kitab Tahqiqat Syekh Shalih Ibn Fauzan ya dalam masalah ini. Nah. Wabillahi taufik. Insyaallah faham ya. Jadi terkait dengan nenek ini harus lebih jeli di sini, ikhwan ya. Karena ada sebagian masail ya, para ulama berselisih di dalamnya. Nah, masalah yang bersepakat enggak ada iskal bagi kita namanya. Nah, enggak ada iskal ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ketika ada masail yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, harus lebih hati-hati dalam semua masalah, ikhwan. Kalau masalah itu masalah ijma, sudah lah. Tapi kalau masalah itu adalah masalah apa, khilafiyah, dan khilaf itu lahu hadzun minan nazar ya, ada tarik menarik yang cukup kuat dari dalil-dalil yang dipakai oleh dua pendapat atau lebih ini, orang harus lebih berhati-hati. Nah, harus lebih berhati-hati, lebih tama'un, harus lebih apa namanya memperhatikan, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah apa namanya keputusan. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Ada faedah juga di sini, ikhwan, tambahan ya, yang mungkin perlu untuk kita pelajari. Naam, yaitu terkait dengan warisan auladul ya. Warisan saudara-saudari seibu. Naam. Baik. Gimana? Panjang sekali kayaknya nih. Nah, ya. Ya. Kalau dirasa panjang, kita kerjakan kasus. Ya. Kita kerjakan kasus. Nah, ini yang panjang-panjang besok. Ya kan? Ini butuh. Tadi aja membahas nenek mungkin perlu apa namanya? Sedikit berpikir ya kan. Nah. Apalagi yang di rumah sana yang ya. Iya. Awang-awang atau mungkin tidak konsentrasi. Taib. Taib. Insya Allah bisa didengar lagi pada rekamannya ya, ya untuk mengulang. Taib. Sekarang kita kembali pada latihan ya, latihan kasus-kasus. Kemarin sudah sampai yang seperempat ya. Ya taib. Nah. Sekarang kita lihat beberapa contoh kasus ya. Beberapa contoh kasus. Jadi sebenarnya dengan antum sudah mempelajari semuanya itu, antum bisa buat soal seenak antum. Antum buat soal seenak antum sebanyak ahli waris. Ya. Cuman mungkin nanti terhalangi ada beberapa hal yang belum difahami ya. masalah asobah, masalah ya, hajib. Ya. Taib, sekarang kita lihat kasus-kasus yang tertulis di sini. Ya. Jika ada seorang mati meninggalkan seorang istri, kemudian cucu perempuan, dan seorang ibu. Nah, coba untuk perhatikan, ya. Mungkin sudah dikerjakan di rumah ya. Ya. Abu Salma, nah. Istri, cucu perempuan, dan ibu. Berapa istri? Seperdelapan. Karena mayit memiliki fara, itu cucu perempuan. Cucu perempuan mendapatkan berapa, ikhwan? Setengah. Ya, karena dia bersendiri dan tidak ada apa? Muasib. Ibu mendapatkan seperenam karena ada anak. Ya. Anak dalam cucu sama aja, cucu dan anak sama anak. Ya. Jadi istri mendapatkan seperdelapan, cucu perempuan mendapatkan setengah, ibu mendapatkan seperenam. Baik. Kasus berikutnya, seorang mati meninggalkan istri, kemudian anak perempuan, kemudian nenek, kemudian saudara seibu. Nah, ini sebenarnya tidak pas soalnya di sini, karena kita belum membahas hajib. Ya, karena ada yang mahjub di sini, hewan. Ya. Istri, berapa istri? Seperdelapan. Karena ada apa? Anak perempuan. Anak perempuan? Setengah. Karena dia bersendiri dan tidak ada muasib. Nenek? Seperenam. Saudara si ibu ini mahjub, terhalangi oleh anak perempuan. Ini luput ini, hewan. Seharusnya tidak di sini soal. Ya. Ya, orang akan ngasih saudara si ibu, tapi kalau dia lihat syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya. Karena ada anak di sini, iya. Ada anak, ya. Cuman mau dikasih berapa nanti mungkin ada ijtihad lah, kasihan lah, kasih ya. Sisanya aja, nah itu tadi, nah repot ya kan, pelanggaran kalau kata Abu Salma ini, nah, ya, baik, saudara si ibu ini tidak dapat, ya, tapi ini mahjub, nah. Nah, semestinya ada di sini soal. Baik. Berikutnya, seorang mati meninggalkan 3 saudari kandung, kemudian ibu dan saudari seibu. Seorang mati meninggalkan saudari kandung 3, kemudian ibu dan ada saudari seibu. Abu Mujahid ini yang meninggal laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Allah alam, perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa. Enggak tahu ini. Ya. Seorang meninggal punya 3 saudari kandung. Ya, meninggal bisa jadi perempuan ya kan. Punya. Iya, enggak ada istri dan suami, enggak bisa jadi patokan di sini ya kan. Ya, baik. Kurang jeli beliau. Baik. Kita kerjakan, Ikhwan. Seorang mati meninggalkan 3 saudari kandung, kemudian ibu, kemudian saudari si ibu. 3 saudari kandung, berapa ikhwan? 2/3. Kenapa? Karena mereka 2 orang atau lebih, ya kan? Tidak ada muasib. Tidak ada keturunan, tidak ada asal zakar, ya. Tapi 2/3. Ibu? Kenapa 1/3? Abu Salma, antum sebut jawab. Alasannya. Kenapa antum berikan 1/3? Tidak ada keturunan. Iya. Betul, tidak ada keturunan. Terus lihat, ada lagi syarat untuk dapat 1/3. Antum buka dulu kamusnya. Oh, ada sekelompok ya. Iya. Ada sepernam ya. Iya, sepernam ini ada sekelompok ikhwah di sini namanya. Ada jam'un mal ikhwah. Ya, ada 3 saudari kandung. 3 ditambah saudari si ibu, ada 4 ini namanya. Ada 4 saudara. Jadi ibu tidak mungkin mendapatkan berapa? 1/3. Dia mendapatkan 1/6 karena ada jam'un minal ikhwah. Syarat semua harus terpenuhi, jangan hanya dilihat satu syarat ya. Nah. Baik. Antum bagi seperti itu bertanggung jawab. Nah, zalim namanya ya. Baik. Saudari si ibu, berapa saudari si ibu? karena dia sendiri dia mendapatkan 1/6. Ya, 1/6. Tapi sekali lagi, 3 saudari kandung mendapatkan 2/3 harta, ibu mendapatkan 1/6, saudari seibu mendapatkan 1/6. Begitu ya. Nah. Berarti harta habis, pas ya. Ya kan? Enggak percaya? Tapi uang ada 6 miliar misalnya. Percaya ya. Tapi 6 miliar. Coba habis tidak 6 miliar nih. Walaupun banyak 6 miliar. Ya, coba. 3 saudari kandung 2/3 berarti 4 miliar. Ya. Masih sisa 2 miliar, ya kan? Ibu 1/6. 1 miliar. Saudari si ibu 1 miliar habis, ya kan? Percaya kan antum? Ayolah. Baik. Sekarang ikhwan, ya. Seorang mati meninggalkan 5 cucu perempuan. Ya, 5 orang cucu perempuan, kemudian ada suami, kemudian ada nenek. Abu Mujahid. Ini yang meninggal laki atau perempuan? Sekarang tahu dia. Karena di sini ada suami ini tinggalkannya. Baik. Baik. 5 cucu perempuan. Berapa ikhwan? 2/3, karena dia 2 orang atau lebih, ya kan, tidak ada muasib, ya kan, dan syaratnya semua terpenuhi. Suami mendapatkan 1/4, ya, karena ada keturunan, ya, keturunan far, ya, bisa cucu, bisa anak. Nenek 1/6, nenek tidak mikir syarat sudah, ya kan. Pokoknya tidak ada yang menghalangi saja sudah, tidak ada ibu, nenek itu 1/6, ya. Baik, nenek. Asal masih hidup saja, ikhwan. Kalau sudah meninggal ya, ya kan? Ya. Baik. Faham ya? 5 cucu perempuan mendapatkan 2/3, suami mendapatkan 1/4, nenek mendapatkan 1/6. Baik, kita berpindah pada masalah berikutnya. Ya, pada masalah berikutnya. Seorang mati meninggalkan ibu, ya, kemudian saudari seibu dan suami. Baik. Ibu, saudari seibu dan apa? Suami. Nah. Baik. Yang depan ini namanya. Ibu berapa? Ibu mendapatkan 1/3. Baik, kenapa 1/3, Ibu? Mayit atau mayitah di sini? Mayitah. Ini sebenarnya sama aja, enggak masalah. Antum bilang mayit juga enggak masalah ya. Mayit ini ya, mayitah ini ya, tidak punya anak. Kemudian di sini tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah. Jadi ibu mendapatkan 1/3 seperti dikatakan akhuna. Baik. Saudari si ibu? Kenapa? Beliau atau dia tadi antum bilang? Dia ya, dia bersendiri. Ya. Ya. Dia bersendiri. Suami? Suami mendapatkan 1/2. 1/2, ya. Ayo, jadi ibu mendapatkan 1/3, saudari seibu mendapatkan 1/6, ya. Suami mendapatkan 1/2 dari harta. Baik. Kasus berikutnya, seorang mati meninggalkan ibu, kemudian seorang istri dan saudari sekandung. Nah, baik, agak mirip-mirip di atas, ikhwan. Ibu mendapatkan berapa? 1/3, karena tidak ada keturunannya mayit, baik anak atau cucu. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Hanya satu saja, saudari sekandung. Tidak dikatakan jam'un minal ikhwah. Istri mendapatkan 1/4, ya, karena tidak ada keturunan mayit. Ya. Saudari sekandung mendapatkan, antum Abu Salma, nah, antum sudah fokus sekali sepertinya, ya. Setengah, ya, masya Allah. Saudari sekandung mendapatkan 1/2. Ya, baik. Wabillahi taufiq. Berarti harta gimana nih? Sisa atau pailit? Ibu 1/3, istri bukan 1/2, istri 1/4, ya, saudari sekandung 1/5. Pailit sisa. Jadi ada yang bilang sisa, ada yang bilang pailit, ini harus teguh pendirian sebelum menjawab ya. Baik. Qaul akhar yang tidak bingung kayak gini namanya. Baik. Ibu berapa tadi? Sepertiga. Terus? Seperempat. Istri seperempat ya. Terus saudari sekandung? Kita kasih 12 ya kan? 12 berarti apa? 12 untuk ibu seper 3 dikasih 4. Istri seperempat. 3 berarti sudah 7 ya kan? Teman 6 jadi 13. Berarti pailit. Ya kan, pailit berarti ya. Baik. Masuk kepada contoh berikutnya. Seorang mati meninggalkan ibu, kemudian tiga saudara ya? Tiga saudara si ibu, kemudian saudari kandung. Nah, tiga saudara si ibu dan saudari kandung. Baik, tiga saudara si ibu sepertiga. Dua orang ya, atau lebih. Ya, saudari sekandung setengah. Ya. Jadi tiga saudara si ibu sepertiga, saudari kandung setengah. Nah, taib masih tersisa dua soal untuk besok. Ya, tersisa dua soal untuk besok. Nah, jadi insya Allah kita masih satu lagi pembahasan, yaitu terkait dengan warisan auladul anak-anaknya ibu atau saudara saudari seibu. Nah, antum ulangi lagi, Juan, baca lagi ya. Mana yang belum antum faham, antum beri tanda, antum tanyakan, ya, sehingga diharapkan antum bisa memahaminya, antum faham, dan antum bisa memberikan faedah kepada orang lain, insyaAllah ta'ala. Baik, naktafi bihadal qadri, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.